Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, pembahasan kita masih pada pembahasan min huquqi zawjah ala zawjiha, di antara hak-hak istri terhadap suaminya. Penulis di sini menyatakan min huquqi zawjah ala zawjiha, yang artinya di antara hak-hak istri terhadap suaminya. Karena hak-hak istri itu banyak, dan oleh penulis di sini tidak dibawakan semua, tapi dibawakan sebagiannya. Karena itu judulnya adalah min huquqi zawjati 'ala zawjiha, di antara hak-hak istri terhadap suaminya. Yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjelaskan tentang hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Itu makan minum pakaian dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa min huquqi zawjati 'ala zawjiha ay ya'dila bainaha wa baina jaratiha. Min huquqi zawjati, dan di antara hak-hak istri ala zawjiha terhadap suaminya adalah ayya'dila bainaha wa baina jaratiha, agar supaya suami itu adil di antara istrinya dan di antara madunya. Jarah, ja'al jarah, artinya adalah az-zawjatu tsaniyah, istri yang kedua. Ini berarti adalah untuk suami yang memiliki istri lebih dari satu. Di antara hak istri itu adalah suami adil antara istrinya yang pertama dengan istrinya yang kedua, antara istri dengan madunya, yaitu adil di antara istri-istrinya. In kana lahu zawjatun thaniyatun, jika suami memiliki istri yang kedua. Ya'dilu bainahuma fil infaqi wasukna wal mabit wa kullu ma yumkinuhu al-adlu fi. Suami adil di antara kedua istrinya, adil dalam infak yaitu nafkah, adil dalam hal sukna tempat tinggal, adil dalam hal bermalam, wa kullu ma yumkinuhu al-adlu fihi, dan adil dalam semua perkara yang memungkinkan bagi dia untuk adil. Adil dalam semua perkara yang memungkinkan bagi suami, yang suami bisa untuk adil padanya. Fa innal maila ila ihdahima kabiratun minal kabair. Maka sesungguhnya condong kepada salah satu istrinya itu adalah merupakan kabiratun, dosa besar, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Condong kepada salah satu istrinya itu artinya tidak adil diantara istrinya. Tidak adil diantara istrinya. Yang memiliki dua istri tidak adil kepada salah satu istrinya. Lebih berat kepada yang satunya. Lebih condong kepada yang satunya. Sehingga tidak adil. Ini adalah bukan perkara ringan. Ini bukan perkara remeh. Tetapi ini kabiratun minal kabair. Dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahum ra'atani fanala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shaqquhuma il." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki dua istri, man kanat lahu ra'atan, barang siapa yang memiliki dua istri, fanala ila ihdahuma kemudian dia condong kepada salah satunya, jaa yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, wasyikuhuma ilun, dalam keadaan sebelah atau separuh tubuhnya ma'il, yaitu condong. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, rawahu Ahmad wa ahlu sunan di sanadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan ahlu sunan. Ahlu sunan itu adalah para ulama yang memiliki kitab-kitab sunan. Kitab sunan itu adalah kitab kumpulan hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Itu kitab sunan. Jadi kitab kumpulan hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih itu kitab sunan, seperti Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Karena di sini hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki dua istri, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia tidak adil di antara dua istrinya, condong kepada yang satunya. Condong kepada yang satunya. Maka nanti di hari kiamat dia itu datang dalam keadaan miring, ya, condong miring separuh dari tubuhnya. Ya. Sehingga tidak bisa disembunyikan lagi. Ketika di dunia mungkin bisa disembunyikan. Ketika di dunia mungkin tidak semua orang tahu. Tapi nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan nampak jelas orang yang punya istri lebih dari satu. Dia tidak adil di antara istri-istrinya. Dia nanti itu akan datang dengan posisi tubuhnya itu tidak lurus, tidak tegak, miring. Ya. Sehingga orang menyaksikan, oh itu ternyata orang yang tidak adil terhadap istrinya. Oh itu zalim terhadap sebagian istrinya. Dia punya istri, memang punya istri lebih dari satu. Ya. Sepertinya itu merupakan kelebihan, ya, kebanggaan. Tapi ternyata dia sekarang seperti itu. Ya. Dalam keadaan miring sebelah badannya. Berarti dulu tidak adil. Ya. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang tidak adil di antara istrinya. Bagi yang memiliki istri lebih dari satu, kemudian tidak adil di antara istri-istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah kabiratun, dosa besar dari dosa-dosa besar. Suatu perbuatan dosa yang di situ disertai dengan suatu ancaman. Itu menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Karena itu, satu di antara syarat ta'addud, ya, salah satu di antara syarat poligami, ta'addud, beristri lebih dari satu, salah satu syaratnya itu adalah adil. Ya. Adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, apa? Wangkihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahida, maka satu. Ya. Sehingga syarat orang berpoligami, syarat ta'addud, memiliki istri lebih dari satu, salah satu syaratnya itu adalah adil di antara istri-istrinya. Kalau sampai tidak adil, maka dosa besar. Nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring tubuhnya, separuh tubuhnya itu miring, ya, tidak seimbang. Sebagai balasan dari ketidakadilan di antara istri-istrinya. Adil dalam hal nafkah, dalam memberikan nafkah adil. Tidak yang ini diberi nafkah lebih, yang satunya diberi nafkah kurang. Itu enggak adil. Adil dalam hal tempat tinggal. Ya. Yang satunya ditempatkan di rumah, di tempat tinggal yang tidak layak. Yang satunya ditempatkan di rumah yang bagus, yang nyaman. Ini tidak adil. Adil dalam hal bermalam. Adil dalam hal bermalam. Bermalam pada istri yang satu dengan yang satunya sama. Satu malam, dua malam, tiga malam, tiga malam. Adil. Kalau di istri yang satu dua malam, yang satunya satu malam. Dapat jatah satu malam, ini dua. Atau kadang di istri yang satunya yang lebih disukai tiga malam baru, yang satunya satu malam. Itu tidak adil. Dan bermalam itu harus adil. Kalau sampai tidak adil, dosa besar. Ya. Di sini dua malam baru ke istri yang satu, satu malam. Baru satu malam pindah ke istri yang satunya, dua malam lagi. Itu enggak adil. Itu dosa besar. Dan dalam hal bermalam ini, siangnya itu mengikuti. Ya. Siangnya itu mengikuti. Bukan hanya dapat malamnya saja, nanti siangnya di istri yang siangnya selalu di istri yang satu. Yang istri yang satu itu dapat giliran malamnya, siangnya terus, yang satunya hanya malam saja. Nah, siangnya itu adalah mengikuti malamnya. An-nahar itu dalam dinyatakan oleh para ulama, an-nahar yadkhulu fil qismi tab'an lil lailah al-madiyah. Bahwa siang itu masuk pada bagian, siang itu masuk pada bagian mengikuti malamnya. Kalau giliran malam bermalam, siangnya ngikuti, ya. Siangnya itu ngikuti. Ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan adil dalam semua perkara yang memungkinkan untuk adil, yang memungkinkan untuk adil. Ada perkara-perkara yang orang tidak akan bisa berbuat adil kalau itu tidak dituntut. Itu tentang masalah hati. Kalau hati gak bisa, untuk sama itu gak bisa. Tapi untuk masalah-masalah zahir, masalah nafkah, tempat tinggal, bermalam, ya, dan masalah-masalah zahir yang lainnya, mungkin tentang kendaraan, ya, itu perkara yang mungkin, yang bisa untuk adil. Tidak kemudian istri yang satu dibelikan motor, yang satu sepeda pun tidak, ya, itu gak adil. Dan ini perkara yang mungkin untuk adil, bisa untuk adil. Dalam perkara yang tidak mungkin untuk adil, itu tidak dituntut untuk adil. Wa anna ma la yumkinuhu ay ya'dila fihi. Dan adapun perkara yang tidak memungkinkan untuk adil padanya, kal mahabbati, seperti cinta. Warahati nafsi, tentramnya jiwa. Fa innahu la ithma alaih, maka sesungguhnya itu tidak ada dosa padanya. Tidak ada dosa padanya fihi, dalam perkara itu. Li anna hadha bighairi istita'atih, karena sesungguhnya ini di luar kemampuannya, ya. Masalah hati ini di luar kemampuan manusia, ya. Masalah cinta terhadap istri, ya, istrinya dua, cinta dibagi dua sama persis, ini perkara yang tidak mungkin. Itu bukan kemampuan manusia, ya. Kalau masalah itu tidak adil, tidak ada dosa kepada istri yang satu rasa cintanya lebih besar dibandingkan istri yang satu. Itu tidak dosa karena memang itu di luar kemampuan manusia. Tetapi hal yang seperti ini tidak membawa, tidak menyeret untuk tidak berbuat adil dalam perkara-perkara zahir. Tidak kemudian yang lebih dicintai kemudian nafkahnya lebih banyak, ini enggak boleh, haram. Yang lebih dicintai rumahnya lebih bagus, enggak boleh, haram. Ya. Yang lebih dicintai mendapatkan giliran malam lebih banyak, enggak boleh, itu haram. Masalah kecintaan itu urusan hati. Tidak dituntut harus adil. Tidak berdosa kalau tidak adil, tetapi tidak menyebabkan untuk tidak adil dalam perkara-perkara yang mungkin dan harus adil. Nah. Antara istri yang mendapatkan cinta 80% dengan yang mendapatkan cinta 20% hal, dalam hal nafkah harus adil. Dalam hal tempat tinggal harus adil. Dalam hal bermalam harus adil. Tidak boleh tidak adil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat bersemangat. Walaupun kalian bersemangat untuk berbuat adil. Ini surat An-Nisa 125, 29. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang Allah mewajibkan adil. Dalam surat An-Nisa, Allah mewajibkan kepada suami yang punya istri lebih dari satu harus adil. Wajib adil. Tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini adalah menunjukkan tentang masalah hati, masalah mahabbah, masalah kecintaan, masalah tentramnya jiwa. Kalau orang harus adil dalam masalah itu, walaupun bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan keadilan, gak akan mungkin bisa. Masalah hati, masalah cinta, masalah tentramnya jiwa, di tempat istri yang satu apa ya, jiwanya lebih tentram dibanding dengan yang satu. Sama-sama sentram, tapi yang satunya lebih. Itu gak bisa, sama gak bisa. Itu di luar kemampuan manusia. Di istri yang satu lebih mencintai daripada yang satu. Ya. Itu gak bisa adil dalam hal itu. Adapun yang Allah wajibkan kepada suami untuk adil di antara istrinya itu adalah dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk adil, dalam perkara-perkara zahir seperti nafkah, tempat tinggal, bermalam, masalah pemberian, dan yang lainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsimu baina nisaihi fayadilu wa yaqulu Allahumma hadha qasmi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yaksimu, ya, beliau membagi di antara istri-istrinya. Beliau membagi di antara istri-istrinya, fayadilu, maka beliau adil. Wa yaqul, dan beliau bersabda, Allahumma hadha qasmi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini adalah pembagian saya dalam perkara yang saya miliki, itu dalam perkara yang saya mampu, maka jangan engkau cela saya dalam perkara yang engkau miliki dan tidak saya miliki, dalam perkara yang engkau mampu dan saya tidak mampu, yaitu urusan hati. Ini tidak mampu, tidak bisa untuk adil, tidak bisa memiliki keadilan dalam masalah hati seperti kecintaan, ketenangan, tentraman hati, jiwa. Tapi dalam perkara-perkara yang zahir ini harus adil. Masalah adil itu bukan berarti, ya, bukan berarti harus sama persis, enggak. Ya. Artinya adil itu yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lahir, seperti umpamanya kalau di istri yang satu beli jeruk, ya bukan mesti harus yang satunya jeruk, ya. Satunya ini sukanya salak, ya salak. Ini sukanya jeruk, ya jeruk. Tapi adil gitu loh. Ya bukan ini jeruk umpamanya. Ini mie ayam, ininya sukanya somay, ya ini mie ayam, ini somay. Contoh saja, ya. Bukan harus kemudian sama persis gitu. Jenisnya sama, enggak seperti itu. Karena itu mustahil yang seperti itu. Karena orang itu beda-beda. Ya. Seperti memenuhi kebutuhan makan, kamu harus sama persis. Ini berasnya 10 kilo, yang ini harus sama 10. Gak mesti, wong, yang ini makannya kebetulan banyak, ya. 2 piring baru kenyang, yang ini 1 piring kurang aja udah kenyang. Ya sudah, cukup seperti itu. Pakaian mereknya itu gak mesti harus sama, tapi kualitasnya adil, ya, sama. Jangan yang ini pakaiannya ini sutra, yang ini apa, yang murahan bahannya. Nah, itu gak adil. Kalau ini dibelikan kain, pakaian berbahan sutra, yang ini ya sutra, atau yang imbang sebanding dengan itu, nah, adil. Walakin law faddala ihdahuma 'alal ukhra fil mabit biridhaha fala ba'sa. Akan tetapi seandainya melebihkan kepada salah satunya daripada yang satunya dalam hal bermalam biridhaha, dengan keridhoannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa, ya, dengan keriduannya. Bermalam pada istri yang satu, 2 malam, istri yang satu, 1 malam. Ini dengan keriduan istri yang mendapatkan hak satu malam, haknya diberikan kepada yang satunya itu boleh, asal dengan keriduan. Dia memberikan haknya kepada yang lain itu boleh. Tapi kalau enggak ridho enggak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yauma saudah hina wahabathu saudah li Aisyah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan bagian kepada Aisyah, memberikan bagian giliran kepada Aisyah harinya Aisyah radhiyallahu anha dan harinya saudah, ketika saudah menghibahkan, memberikan giliran harinya kepada Aisyah. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Saudah bintu Zama'ah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dari sisi usia ini sudah berusia, usianya sudah tua. Kemudian saudah bintu Zama'ah ini menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena haknya saudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika pas gilirannya saudah, Nabi ke tempatnya Aisyah, karena memang sudah dihibahkan, sudah dihadiahkan. Ya, yang seperti itu boleh kalau dengan keridhaan. Ya. Tetapi ingat, yang memberikan giliran harinya itu enggak boleh mengambil upah kepada istrinya. Sudah giliran saya untuk bulan ini semuanya saya kasihkan ke kamu, tapi kamu ngasih perharinya 100.000 umpamanya. Nah, ini enggak boleh. Seperti itu enggak boleh. 100.000 dalam sebulan kan 15 hari. 15 hari kali 100.000 1.500.000 umpamanya. Itu enggak boleh. Mengambil upah giliran yang dihadiahkan tidak boleh. Ya. Tapi dengan keriduan, ya, menghibahkan kepada istri yang satunya itu diperbolehkan. Dan di dalam menunaikan keadilan dalam hal giliran, dalam hal bermalam, ini harus ditunaikan. Walaupun apa, baik dalam keadaan suami itu sehat atau sakit, walaupun dalam keadaan sakit tetap harus adil. Demikian juga istri dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan haid atau nifas, dalam hal giliran, dalam hal bermalam harus adil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradhihi alladhi mata fihi aina ana ghadan. Aina ana ghadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya dalam keadaan sakitnya beliau yang pada sakit tersebut beliau meninggal dunia, yaitu sakit menjelang wafat. Pada waktu sakit menjelang wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada istri-istrinya itu, aina ana ghadan, di mana saya besok? Aina ana ghadan, besok saya di mana? Yaitu besok giliran saya di mana? Ini menunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan sakit, tetap dalam hal giliran harus adil. Kalau tidak memungkinkan, maka meminta izin kepada istri yang lain. Kalau mau tinggal di istri yang ini, ya, maka minta izin kepada istri yang satunya. Kalau mengizinkan, boleh. فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَجُهُ أَيَّكُونَ حَيْثُ شَاءَ. Maka istri-istri yang lainnya atau istri-istri beliau mengizinkan kepada beliau untuk beliau berada di istri yang beliau kehendaki. Istri-istri yang lain memberikan kelapangan kepada Nabi, silakan mau tinggal di mana diizinkan. Fakana fi baiti Aisyah hatta mata. Maka beliau berada di rumah Aisyah sampai beliau meninggal dunia. Ya. Istri yang lain mengizinkan untuk tinggal di tempat Aisyah radhiyallahu anha sampai meninggal di situ. Kalau seandainya suami sakit, kemudian istri yang lain atau yang satunya tidak mengizinkan untuk tetap tinggal istri yang satunya. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, maka caranya adalah dengan diundi. Diundi. Maka mana yang keluar undiannya adalah di tempat itu. Ya, karena kondisi dalam keadaan sakit, tidak memungkinkan untuk keliling gitu ya. Menuju untuk tinggal di salah satu istrinya sampai sehat gitu. Istrinya tidak mengizinkan semua untuk tinggal di salah satunya. Keadaan menuntut untuk tinggal di salah satunya agar istirahat. Ya. Maka kalau tidak diizinkan untuk tinggal di salah satunya, diundi. Ya, diundi. Dan undian itu digunakan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Dan ini bukan hanya dalam malam ini saja. Dalam banyak masalah tentang undian itu dipakai. Undian disyariatkan. Watustakmal qur'ah. Undian digunakan. Ketika ada benturan dalam satu masalah yang semuanya berhak, tetapi tidak bisa mendapatkan semua, maka diundi. Termasuk ketika suami memiliki istri lebih dari satu, kemudian suami mau bepergian, mau safar, tetapi tidak ingin semuanya ikut, ingin ditemani salah satunya saja, maka caranya itu adalah diundi. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana arada safaron aqra'a baina nisa'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingin safar, ingin bepergian. Beliau mengundi di antara istri-istrinya. Ya. Jadi kalau suami punya istri lebih dari satu, ketika ingin bepergian ditemani oleh salah satu istrinya, suami enggak boleh milih sendiri, semau sendiri. Ya. Yang diajak itu-itu saja, yang safar kemana-mana yang diajak istri yang itu. Ya. Yang diajak istri pertamanya terus, atau istri keduanya terus, diajak safar kemana-mana. Yang satunya enggak pernah diajak safar. Maunya ditemani oleh yang istri yang satu. Bukan hasil undian, tetapi karena milihnya itu enggak boleh. Itu termasuk tidak adil. Kalau mau diajak, ajak semua. Kalau tidak, tidak semua. Kalau ingin salah satunya saja, undi. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diundi. Mana yang keluar, itu yang diajak. Nah. Mau safar diundi, yang keluar itu. Mau safar lagi diundi, itu lagi yang keluar. Ya enggak apa-apa, memang rezeki keluarnya itu terus. Nah, itu hasil undian, bukan hasil pilihan sendiri. Kalau hasil pilihan sendiri, maunya sendiri, itu yang enggak boleh. Itu termasuk tidak adil. Ya. Nah, sehingga dalam menjalankan sunnah poligami, ta'adud, itu harus diperhatikan hal-hal yang apa ketentuan-ketentuan syariat. Menjalankan sunnah itu harus ala sunnah, di atas sunnah. Ya. Kalau tidak, terjatuh pada kabiratun minal kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Nah. Tapi kalau adil, dijalani dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka mengamalkan sunnah, di atas sunnah, itu akan mendapatkan keutamaan lebih. Ya. Tapi syaratnya dipenuhi. Ya. Nah, kalau orang punya istri lebih dari satu, kemudian safar bepergian, ya, dengan ingin apa dengan salah satu istrinya karena diundi, maka begitu pulang tidak perlu untuk kemudian ini karena safarnya 10 hari, setelah pulang berarti harus tinggal di istri yang satu yang tidak ikut safar 10 hari, enggak. Karena ini ikut safarnya berdasarkan undian, maka begitu sudah pulang, kembali gilirannya imbang lagi. Begitu. Tapi kalau safar bepergian 10 hari, yang diajak satu istri. Nah, istri mengajak satu istri ini bukan dari hasil undian, tapi milih sendiri. Ini yang harus mengkodok. Safarnya satu bulan bersama istri yang diajak bukan berdasarkan undian, tapi karena dia milih sendiri. Maka begitu pulang wajib mengkodok. Istri yang satu harus digilir satu bulan. Itu kalau tidak berdasarkan undian. Setelah itu baru kemudian nanti gilirannya adil. Tapi kalau berdasarkan undian tidak harus mengkodok yang istri yang satunya. Karena memang itu hasil undian. Itu diantara pernak-pernik ya, dalam berpoligami. Masih banyak sebetulnya pembahasan terkait dengan itu. Cuman itu bukan pembahasan kita. Ini hanya sebatas salah satu atau diantara hak istri. Masih ada juga, masih banyak juga hak-hak istri yang lain yang harus diketahui dan dipenuhi oleh suami. Di antaranya adalah apa? Al-istima' ila hadithiha wa ihtirami ra'yiha. Berusaha mendengarkan ucapan, masukan istri dan memuliakan idenya. Ya. Tidak apa semuanya apa tidak menerima masukan dan pendapat dari istri juga benar. Di antara hak juga, hak istri juga at-taslim alaiha in idza dakhalaha, mengucapkan salam kepada istri ketika baru pulang masuk ke rumah, ucapkan salam. Di antara hak istri juga ikramuha fi ahliha, memuliakan keluarga istri, menyambung silaturahmi ya. Kemudian membantu kesibukan istri ya sebatas kemampuannya. Kalau sakit ya diobati, dijaga. Seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membantu istri menjahit bajunya yang sobek dan yang lainnya. Kemudian juga berusaha untuk menyenangkan istri dalam hal panggilan ya. Kadang ada suami itu manggil istri itu dengan panggilannya enggak kurang baik gitu loh. Manggil istri dengan panggilan yang baik seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu diantara panggilannya ketika memanggil istri itu mentarhim. Ya, mentarhim itu bentuk memuliakan. Aisyah jadi Aish. Itu kalau di sana di dasar itu bukan kemuliaan. Kemudian memberikan julukan-julukan yang menyenangkan hati. Ya Humaira. Nabi juga menghibur istri dengan pernah ngajak balap lari. Ya, pernah ngelihat itu yang orang-orang Habasyah main itu. Juga yang lainnya. Baik, yang selanjutnya, min huquqi zauji 'ala zaujatihi. Yang berikutnya adalah di antara hak-hak suami terhadap istrinya. Ini sekarang hak suami terhadap istri. Anna huquqi zauji 'ala zaujatihi fa hiya a'dhamu min huquqiha 'alaihi. Adapun hak-hak suami terhadap istrinya ini lebih besar dibandingkan hak istri terhadap suami. Hak suami terhadap istri, hak-hak suami terhadap istri lebih besar dibandingkan hak istri terhadap suami. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walil rijali 'alayhinna darajah. Mereka para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka dengan ma'ruf. Akan tetapi kaum pria, para suami memiliki satu derajat lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hak suami itu lebih besar dibandingkan hak suami terhadap istri lebih besar dibandingkan hak istri terhadap suami. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita karena keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Artinya bahwa Allah memberikan keutamaan lebih terhadap suami daripada istri. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab mereka memberikan nafkah dari harta benda mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa, kaum pria ini adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Ini maknanya dijelaskan oleh para mufassir ahli tafsir. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, artinya qawwamuna 'alaihinna, itu pemimpin bagi wanita, suami pemimpin bagi para istri, bi ilzamihinna bihuqillah, yaitu dengan cara mengharuskan, mewajibkan para istri menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Ya. Dengan cara menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dan kemudian juga menahan para istri dari perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Termasuk qawamun, suami pemimpin bagi wanita itu juga adalah dengan memberikan infak. Yaitu memberikan nafkah. Ya. Baik itu pakaian, makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan apa sebabnya kaum pria diangkat menjadi pemimpin kaum wanita. Allah sebutkan sebabnya adalah bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena keutamaan yang Allah berikan kepada kaum pria. Dan ini khusus. Dan keutamaannya itu banyak, seperti Rasul khusus, Rasul Nabi itu kekhususan bagi pria, karena memang ada kelebihan dalam hal ibadah, jihad, jumat dan yang lainnya itu khusus untuk kaum pria. Dalam hal akal, kesabaran, kekuatan dan yang lainnya. Karena itu maka suami sebagai lelaki, sebagai pria diangkat sebagai pemimpin bagi wanita. Sehingga suami itu adalah sebagai pemimpin bagi wanita. Wanita adalah orang yang dipimpin oleh pemimpinnya, yaitu oleh suami. Apabila suami menempatkan diri sebagai pemimpin yang memiliki beberapa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dan istri menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin, maka dia taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga rahasia suami, menjaga suami. Maka ini adalah rumah tangga yang baik. Makanya lanjutan ayat itu adalah fasalihat qanitatun. Maka istri-istri yang salihah, yang taat kepada Allah, hafizat ya, lil ghaibi, yang menjaga dikala suami ghaib, artinya taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, فَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَتُطِيعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَنْ تَحْفَظَهُ فِي سِرِّهِ وَمَالِهِ. Maka di antara hak suami terhadap istrinya adalah istri mentaati suami dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Menjaga suami, menjaga rahasia suami, menjaga harta suami. فَقَدْ قَالَ نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Maka sungguh Nabi SAW bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjudu li zawjiha. Seandainya, kata Nabi, seandainya saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada seorang, sungguh yang akan saya suruh untuk sujud adalah istri sujud kepada suaminya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hak, hak suami terhadap istri itu sangat besar, lebih besar daripada ibunya sendiri, ya, lebih besar daripada hak ibunya sendiri. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah ditanya oleh seorang wanita tentang apa hak suami terhadap istri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah menjawab, haqquz zauji 'ala zaujatihi law an kana bi qarhatun falahisatha aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma lahisathu ma addat haqqahu. Hak suami terhadap istrinya itu, seandainya suami itu pada suami ada luka, kemudian istri menjilat lukanya, atau kedua lubang hidungnya itu mengeluarkan, mengalirkan nanah atau darah, kemudian istri menjilatnya, ma addat haqqahu, istri itu belum menunaikan hak sepenuhnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tabrani serta Ibnu Abi Syaibah. Karena itu Imam Ahmad belum menyatakan, fi imra'atin laha zaujun wa ummun maridah ta'atu zaujiha awjib 'alaiha. Ada seorang istri memiliki suami dan juga dia memiliki seorang ibu yang sedang sakit. Kata Imam Ahmad, mentaati suaminya lebih wajib bagi istri dibandingkan ibunya. Illa ayyadhana zawjaka, kecuali jika suaminya mengizinkan. Karena waktu sudah masuk Isya, sebetulnya masih banyak dan masih panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.